بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوة في الله أعزني الله وإياكم، kembali kita lanjutkan materi pelajaran kita, pelajaran Nahwu, tepatnya di kitab At-Tuhfatul Usabiyah, di mana kita pada pertemuan terakhir kali kita sudah menjelaskan alamatul fi'il, tanda-tanda suatu fi'il. Di sana ada qad, sin, mana qad memiliki beberapa makna. Jika masuk pada fi'il madhi ada makna tertentu. Begitu pula ketika masuk pada fi'il mudhari ada makna tertentu juga. Juga kita sudah menjelaskan apa itu sin. Mana huruf sin ini yang masuk pada fi'il itu tadullu ala tanfis. Wa huwa al-mustaqbal al-qarib. Menunjukkan sesuatu yang akan datang sedikit lagi, sebentar lagi akan terjadi. Fa insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita lanjutkan masuk pada alamatul fi'il yaitu saufa. Taib qala al-muallif rahimahullah wa amma saufa fa innaha alamatun takhtassu bil mudhari'i aidan وَتَدُلُّ عَلَى التَّسْوِيفِ وَهُوَ الْمُسْتَقْبَلُ الْبَعِيدِ. Adapun huruf saufa, tanda saufa, فَإِنَّهَا عَلَامَةٌ تَخْتَسُّ بِالْمُضَارِعِ, maka ia adalah satu tanda yang dikhususkan pada fi'il mudhari' pula. وَتَدُلُّ عَلَى التَّسْوِيفِ, dan menunjukkan atas makna taswif, yaitu hal yang akan datang namun pada waktu yang jauh. Beda halnya dengan sin. Kalau di bahasanya kita sedikit lagi akan terjadi jika pakai huruf sin. Kalau saufa masih lama, tapi nanti akan terjadi. Tapi dalam jangka waktu yang masih panjang, masih lama. Nahwu saufa yakumu zaidun, zaid akan berdiri. Ai fil mustaqbalil ba'id, nanti. Nanti zaid akan berdiri. Masih lama. Qala ta'ala saufa nu'tihim ujurahum, kami akan berikan pahala-pahala mereka. Nanti kelak di hari akhir. Fasaufa harfu taswifin, wa kullu min yakum wa yu'ti fi'lun mudari'un bidalil duhuli saufa alaih. Situ pada contoh saufa, yakum wa yu'ti itu adalah fi'l mudari', karena bisa dimasuki tanda saufa. Kemudian tanda yang berikutnya, tanda yang keempat dari alamatul fi'il. Qala wa amma ta'ut ta'nis as-sakinatu, as-sakinah na'at untuk huruf ta, bukan na'at untuk ta'nis sendiri. Makanya dia as-sakinatu, na'at untuk huruf ta. Fa innaha alamatun takhtassu bil madhi, maka ta'ut ta'nis di sini adalah alamat yang dikhususkan pada fi'il madhi saja. Artinya dia hanya masuk pada fi'il madhi, tidak masuk pada fi'il mudhari'. Wa tadullu ala ta'nisil fa'ili, dan juga menunjukkan muannasnya fa'il tersebut, menunjukkan atas yang melakukan perbuatan adalah ta'nis. perempuan, muannas. Kama fi nahwi, seperti contohnya qamat hindun, itu ada ta yang ditaknis sakinah, ta yang menunjukkan huruf, ala taknis menunjukkan yang melakukan fi'il adalah perempuan, dan juga disukun as-sakinah, taknya yang disukun. Qamat hindun, hindun akan berdiri. Wa qauluhu ta'ala wa ja'at sakratul mauti bil haqqi, dan sakratul maut betul-betul akan datang. Ja'at itu huruf ta yang disukun yang menunjukkan atas muannas, sakratu muannas. Fa kullu min qama wa ja'a fi'lun madin, maka dari fi'il qama dan juga ja'a itu adalah fi'il madi, karena ada huruf ta ta'nis pada fi'il tersebut. Baik, wa qauluhu as-sakinah, maksudnya as-sakinah di situ ai fi aslil wad'i, ini pada asal peletakannya, asal harokatnya memang sukun. Fala yadurru tahrikuha li'aridin kattahallusi minal tiqa'is sakinaini. Asalnya memang sukun, maka tidak memberikan mudarat tahrikuha, berubahnya harokatnya li'aridin, karena ada sebab tertentu. Memang asalnya sukun, namun tidak mengapa jika ada faktor li'aridin, ada penyebab tertentu yang akan merubah harokat sukun tersebut, tidak mengapa. Kata khallus, seperti pemurnian dari bertemunya dua sukun. Maksudnya jika memang di sana bertemu dua sukun, maka yang satunya diharokati, karena memang sesuai kaidah bagaimana idza iltaqa as-sakinan faharrik ma sabab wa in kana layyinan fahazfuhu mustahab. Seperti itu bunyi kaidah dalam ilmu nahwunya. Jika ada dua sukun yang saling bertemu, faharrik ma sabab, maka harokati huruf yang pertama. Wa in kana layyinan, kalau misalnya dua sukun itu bertemu namun salah satunya ada huruf lin, fahazfuhu mustahab, maka lebih berhak untuk huruf itu dihapus, bukan diberi harokat. Contohnya bagaimana bertemunya dua sukun di sini? Nahu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, qalatim ra'atul azizi. Baik, harusnya qalat juga imra'atu, nah, sudah bertemu dua sukun. Aslinya yang dita pertama sukun, terus imra'atu juga sukun kedua, nah, itu dia yang dimaksud. Idzal taqas sakinan, bertemunya dua sukun secara langsung, faharrik ma sabab, maka huruf yang pertama diberi harokat, sehingga diberi kasroh. Qalatim ra'atul azizi. Faqala fi'lun madin wa ta ta'u ta'ut ta'nisis sakinatu, dan ta' di situ aslinya adalah ta'ut ta'nis sakinah. Wa innama hurrikat bil kasri, namun diberi harokat dengan kasrah, lil tiqa'is sakinaini, karena sudah bertemu dua sukun. Wahuma at-ta'u wal mimu, yaitu sukun pada huruf ta dan juga sukun pada huruf mim, imra'atu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini pencara menyebutkan rangkuman dari alamatul fi'il tersebut. Qala wal hasilu mimma sabaq, al hasil dari yang sudah lalu, maksudnya rangkumannya dari yang sudah kita lewati dari pelajaran ini. Anna alamatil fi'li al muqaddimata tanqasimu ila salasati aqsamin bahwasanya tanda-tanda fi'il yang sudah lalu kita pelajari itu akhirnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, qismun mukhtassun bil madhi. Ada macam, ada alamat yang memang dia khusus, mukhtassun, dikhususkan pada fi'il madhi saja. Seperti yang barusan kita lewati, yaitu ta'ut ta'nis as-sakinatu. Ta' yang disukun menunjukkan atas perempuan, ta'nis. Wa qismun mukhtassun bil mudhari'i. Ada juga alamat fi'il yang memang khusus, bisanya hanya masuk pada fi'il mudhari' saja, itu sin dan saufa. Wa qismun mushtarakun bainahuma. Ada juga yang berserikat, alamat yang berserikat antara fi'il madhi dan juga fi'il mudhari', bisa masuk pada fi'il madhi, bisa pula masuk pada fi'il mudhari', yaitu qad. Sebagaimana yang kita lewati bahwasanya qad bisa masuk pada kedua fi'il tersebut dengan masing-masing makna yang diinginkan, siap sesuai dengan konteks kalimat yang ada. Tanbihat, perhatian, peringatan pada bab ini. Al-awwal, yang pertama, sakatal musannifu an alamati fi'lil amri. Musannif diam dari alamat fi'il amr, maksudnya tidak menyebutkan. Wa alamatuhu murakkabatun min amraini. Sini disebutkan oleh pensyarah, dan alamat fi'il madhi itu tersusun dari dua hal. Murakkabatun min amrain. Ahadihima ayyadulla ala talab. Nah, ini ciri-ciri fi'il mudhari. Yang pertama, ayyadulla ala talab, menunjukkan suatu permintaan. Namanya perintah berarti diminta. Wasani ayat bala ya al muannasah al muhaqabah ya al muannasatil muhaqabata. Yang kedua, fi'il amr tandanya yaitu bisa menerima ya al muhaqabah, ya al muhaqabah, maksudnya yang diajak bicara adalah perempuan. Tep, contoh nahu istahid ya Zaidun, bersungguh-sungguhlah wahai Zaid. Ya dulu ala talab, berarti dia diminta untuk serius. Fastahid fi'lu amrin, maka istahid di situ sukun itu adalah fi'il amr. Li'annahu dalla ala talab, karena menunjukkan suatu permintaan. Wa huwa tahsilul istihad, yaitu terjadinya keseriusan. Wayaqbalu ya al muannasatil mukhatabah, dan juga bisa menerima ya muannas, ya yang menunjukkan ta'nis al mukhatabah, yang diajak bicara adalah perempuan pada fi'il tersebut. Taqulu idza amartal mar'ata, engkau memerintahkan suatu wanita perempuan, ijtahidi ya Hindu. Kalau laki-laki tadi istahid, tidak ada ya al muannasah al mukhatabah. Nah, ketika di sini yang diajak bicara al mukhatabah yaitu perempuan, sehingga ada ya-nya di situ. Istahidi, sama artinya, bersungguh-sungguhlah wahai Hindun. Qala ta'ala wastaghfir li dzambik, dan meminta ampunlah terhadap dosamu. Li dzambika, wastaghfiri li dzambiki. Nah, bisa ada ya-nya juga, wastaghfiri li dzambiki. Yang muhim itu alamat fi'il amr ada dua, bisa menerima ya al muannasah al mukhatabah, kemudian maknanya dia menunjukkan atas permintaan. Astani, peringatan yang kedua, yakfi fil hukmi alal kalimati, kafa yakfi fil hukmi alal kalimati bi anna fi'lun alamatun wahidah. Alamah sebagai fa'il dari fi'il yakfi. Dia memang muannas fa'il di situ karena terselingi oleh beberapa kata sehingga tidak mengapa. Fa'ilnya di situ bentuknya muannas, alamatun wahidatun, seharusnya takfi. Karena memang mau disesuaikan di sini yakfi. Cukup kita menghukumi kata tersebut bahwasanya dia adalah fi'il, alamatun wahidah, dengan satu tanda saja. Jadi kalau misalnya sudah ada salah satu tanda dari tanda-tanda fi'il, ya, berarti fix itu adalah suatu fi'il. Waqad tajtami'u fiha aktsaru min alamatin. Nah, di sini qad masuk pada fi'il mudhari'. Apa maknanya di sini? Qad di situ. Waqad tajtami'u fiha aktsaru min alamatin. Menunjukkan makna yang mana? Antum? Apakah tahqiq, taklil atau takfir? Yang mana? Taklil, ahsantum, barakallahu fikum. Berarti artinya terkadang, ya, ahsantum. Dan terkadang terkumpul pada kata tersebut lebih dari satu tanda. Min alamatin. Bisa jadi dua, tiga, seperti itu. Nahwu contohnya, qad gharabatis syamsu. Matahari telah terbenam. Di situ antum ya akhi, ada berapa tanda fi'il di situ? Antum, ada berapa tanda fi'il? Satu. Apa itu? Qad. Selainnya? Ada lagi? Ada. Yang mana? Gharabat. Apa tanda itu? Nama tandanya apa? Tak. Tak. Tak nis as-sakinah. Mengapa dia di situ diharokati kasroh? Bertemunya dua sukun. Yang mana? Dua sukun itu maksudnya? Tak. Tak nis dan juga sukun pada alif lam. Ahsantum. Sehingga berlakulah kaedah, jika bertemu dua sukun maka harokatilah sebelumnya. Qad gharabat asy-syamsu, seperti itu asal katanya, gharabat asy-syamsu, karena bertemunya dua sukun, sukun pada huruf ta aslinya dan juga alif lam, nah ada sukun kedua, maka faharrik ma sabab, harokati huruf yang pertama, huruf yang terdahulu, sehingga diberi harokat kasroh. Qad gharabati syamsu, ahsantum. Fa gharaba fi'lun madin. Gharab di situ terbenam itu fi'il madi, karena masuk padanya tanda yang pertama qad. Bidalili dukhuli qad alaihi min awwalihi. Waluhuk ta' ta'nisi min akhiri, dan masuknya taknis, taknis di akhirnya. Goroba di sana ada dua tanda fiil, ada qad pada awalnya dan juga ta'ut taknisi sakinah di akhir fiil tersebut. Santo. Astalitsu. Nah, peringatan yang ketiga. Alamatul fi'li in kanat maujudatan fihi. Alamat fiil itu walaupun memang ada pada fiil. Contohnya qad safara aliyun, wa innaka taqul safara fi'lun madin liwujudi alamatil fi'li fihi wa hiya qad min awwalihi. Karena jelas ada qad masuk pada awalnya. Wa in kanat ghayra mawjudatin fihi nahwu safara aliyun, fa innaka taqul safara fi'lun madi li'annahu yaqbal alamatal fi'li wa hiya qad min awwalihi nahu qad safara aliyun wa ta'ut ta'nis sakinah min akhirihi nahwu fi nahwi safarat hindun. Maksudnya di sini suatu fi'il itu memang terkadang kita dapati ada tandanya, jelas. Qad safara Aliun, jelas ada qad. Namun terkadang tidak ada tandanya, tanda-tanda fi'il ini dalam satu kata, satu kalimat itu tidak ada tandanya. Langsung safara Aliun. Dari mara kita tahu kalau misalnya safara ini adalah fi'il, padahal di sana tidak ada tanda-tandanya. Kita tahu bahwasanya safara di situ fi'il karena bisa dimasuki tanda-tanda fi'il. Bisa jadi qad safara, bisa jadi safarat, menerima dia. Bisa dimasuki padanya. Berarti jelas kita hukumi safara adalah suatu fi'il. Bisa memang ada tanda tersebut atau memang tidak ada, namun fi'il ini, kata ini menerima tanda fi'il, berarti dia juga suatu fi'il. Dengan itu selesailah kita pada alamatul fi'li, tanda-tanda yang menunjukkan fi'il. Ini sekarang kita akan masuk pada bagian terakhir dari aqsamul kalimah, pembagian kata. Di sana ada isim, fi'il, dan kita sudah melewati masing-masingnya. Kita telah mengetahui tanda-tanda isim seperti apa, tanda-tanda fi'il bagaimana. Dan sekarang kita masuk pada rangkaian terakhir dari pembagian kata, yaitu huruf. Qala alamatul harfi, tanda suatu huruf, huruf dalam bahasa Arab maksudnya. Qala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah yang tidak cocok, mala yasluh, tidak baik, tidak sah, tidak baik bersama dia, tidak cocok bersama dia dalilul ismi, tanda atau bukti, dalil bukti atau tanda, tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il. Maksudnya berarti yang namanya huruf itu tidak bisa dimasuki tanda isim dan juga tidak bisa pula masuk padanya tanda fi'il. Itu baru dihukumi kata tersebut adalah huruf. Taibqala Asy-Syarih rahimahullah. Aqul yatamayyazul harfu an akhawaihi al-ismi wal fi'li. Sebagaimana yang kita dapati pada awal syarah isim dan juga fi'il, huruf terbedakan dari dua saudaranya, isim dan juga fi'il. Bi anna alamatahu, bahwasanya alamatnya adamu qabuli alamatil ismi wala alamatil fi'li as-sabiqah. Tandanya apa? Tidak menerima, adamu qabul, tanda-tanda isim dan juga fi'il yang telah lalu tidak bisa masuk padanya. Nahu hal wa fi wa lam. Contohnya hal, fi, dan juga lam di situ. Itu kita bisa pastikan, oh ini huruf. Karena apa? Fahadihi al-ahruf wa nahwuha, karena huruf-huruf ini dan yang semisalnya, la taqbal alamatil ismi wa la alamatil fi'li. La taqbal alamatil ismi wa la alamatil fi'li. Tidak bisa menerima tanda isim dan juga tanda fi'il. Fala yuqalu fil awwali masalan. Contohnya tidak boleh kita katakan minhal, minhal. Nah, itu kan min tanda isim. Sedangkan hal huruf, maka tidak cocok, tidak bisa, tidak sah. Wala alhal, alif lam tanda isim. Tidak boleh juga kita katakan alhal. Wala qad hal, wala saufa hal, tanda-tanda fi'il. Falamma ra'ainahu la yaqbalu syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li arafna annahu harfun. Tatkala falamma ra'ainahu, kita dapati dia tidak bisa menerima sesuatu, syai'an, sesuatu dari tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il. Arafna, maka kita tahu bahwasanya kata tersebut adalah huruf. harfun. Wa misluhu fi, contohnya fi, lam. Lam artinya tidak. Fa'adamu qabulil kalimati al-alamat as-sabiqah alamatun min harfiyatiha. Maka tidak bisa tidak menerimanya satu kata dari tanda-tanda yang sudah lalu, yaitu tanda-tanda isim dan juga fi'il. Alamatun, maka ia menunjukkan atas huruf. Ala harfiyatiha, kehurufan jelas dia huruf, karena tidak menerima tanda isim dan juga tanda fi'il. Wa qawluna nahwu hal wa fi wa lam isyaratun ila annal hurufa ala thalathati aqsam. Di sini disebutkan oleh muallif, kita ucapkan, ucapan kami, hal, fi, dan juga lam, itu maksudnya ada isyarat. Isyaratun, ada suatu isyarat bahwasanya yang namanya huruf itu terbagi menjadi tiga. Namun huruf ada pembagiannya, terbagi menjadi tiga. Namun memang tidak menerima alamat isim dan juga alamat fi'il. Qismun mukhtasun bil asma kahuruful jarri, kahurufil jarri wa al wa ghairihima. Ada huruf yang melekat pada isim, dia bergandengan dengan isim, namun memang dia tidak menerima alamat isim itu sendiri. Contohnya huruf jar, min. Nah, nanti min setelahnya berarti isim. Al, al setelahnya berarti isim. Min huruf, al juga huruf. Wa qismun mukhtasun bil af'al, ada huruf yang dia melekat pada fi'il. Kal jawazim, contohnya jawazim, di situ maksudnya lam yang menjazmkan, yang membuat sukun. Wa qad wa ghairihima, qad juga huruf, namun dia masuk pada fi'il. Namun dia tidak bisa menerima alamat isim dan juga tidak bisa menerima alamat fi'il. Wa qismun mushtarakun bainahuma, ada yang jenis, ada macam yang berserikat antara isim dan juga fi'il. Bisa masuk pada isim, bisa pula masuk pada fi'il. Kahal wala annafiyah, contohnya kata hal dan juga kata la yang menafikan. Contohnya takul hal ja'a zaidun, hal ja'a zaidun, hal di situ masuk pada fi'il ja'a. Wahal zaidun qa'imun, contoh yang kedua masuk pada isim. Hal setelahnya isim, zaidun qa'imun, artinya sama. Apakah seperti itu? Apakah zaid telah datang? Apakah zaid berdiri? Bisa masuk pada fi'il dan juga bisa masuk pada isim. Hai, barakallahu fikum santum. Dengan ini selesailah kita pada aqsamul kalimah, bagian kalimat, bagian kata. Sana ada isim, ada fi'il dan juga huruf. Sekarang kita akan masuk pada bab baru, al-i'rab wal bina. Nah, ini dia. Sesuatu yang sedikit bisa dikatakan jelimet, memusingkan, bikin pusing. Namun al-i'rab wal bina ini juga adalah perkara yang asas, perkara pondasi awal kita harus paham ilmu nahwu. Al-i'rab wal bina. Ini al-i'rab wal bina. Baik. Qala babul i'rabi, bab tentang i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw takdiran. Apa itu i'rab? I'rab huwa adalah, yaitu perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir kalimat, akhir kata, kalimat dalam bahasa Arab kata. Perubahan akhir kata liikhtilafil awamil, karena perbedaan awamil, kita artikan faktor. Karena perbedaan faktor yang masuk pada kata tersebut. Ada faktor yang mengharuskan dia jadi fathah kata tersebut. Ada faktor yang mengharuskan kata setelahnya menjadi sukun. Ada faktor yang mengharuskan kata setelahnya menjadi kasrah. Nah itu. Lafdhon au takdiron, baik secara lafaz tertulis, au takdiron atau tersembunyi, tidak tertulis, secara makna saja, itu namanya i'rab. Kita masuk pada i'rab dulu, belum masuk pada al-bina. Kita harus pahami i'rab dahulu. Aqulu qala syarih aqul al-i'rabu wal bina huma asasu ilmin nahwi. Iya kan? Yang namanya i'rab dan juga al-bina, keduanya adalah asas fondasi ilmu nahwu. Harus kita bangun ilmu nahwu dengan mengetahui al-i'rab dan juga al-bina. Id 'alaihima yaduru hukmu akhiri kulli kalimatin. Pada keduanya lah hukum akhir suatu kata itu berputar. Yaduru, maksudnya daurah, ya, berputar, terulang, berulang kali dilakukan. Ini hukumnya berputar pada al-i'rab wal bina. Wal musannifu rahimahullah, di sini penulis kitab Al-Ajurumiyah, dzakarul i'raba wa lam yadhkuril bina'a. Wa nahnu bi'aunillah sanadzkuruhu ba'dal i'rab. Nah, di sini muallif lihat pada matan, di situ tidak menyebutkan definisi bina. Al-bina hanya menyebutkan definisi i'rab. Namun di sini kita insyaallah akan menyebutkan definisi bina setelah i'rab ini. Fa ammal i'rabu fa huwa bikasratil bikasril hamzati i'rab wa ya'ti lughatan. Definisi i'rab secara bahasa, lima'anin katsira, itu punya beberapa arti, punya beberapa makna. Minha al-izharu wal bayan. Makna i'rab itu sendiri secara bahasa al-izhar, menampakkan, wal bayan dan juga menjelaskan. Secara bahasa menampakkan dan juga menjelaskan. Taqul a'rabtu amma fi nafsi, aku i'rabkan apa yang ada dalam diriku. Aku i'rabkan, a'rabtu amma fi nafsi, apa yang ada di dalam jiwaku. Ai idza adhhartahu wa bayyantahu, maksudnya yaitu jika engkau menampakkan dan juga engkau menjelaskannya. Sehingga a'rabtu, aku menjelaskan. A'rabtu, aku menampakkan apa yang ada pada dalam diriku. Itu maksudnya i'rab. Wa minha at-tahsin. Makna yang kedua bisa jadi bukan makna al-izhar wal bayan, namun at-tahsin. Ini membaguskan suatu perkara. Contohnya taqul a'rabtu syai'a ay hasantahu. Aku mengindahkan sesuatu, menganggap bagus sesuatu. Itu maknanya. Bisa jadi al-izhar wal bayan, bisa jadi juga at-tahsin. Makna i'rab secara bahasa. Wastilahan ma dzakarahul musannifu biqaulihi taghyiru ila akhir. Secara istilah seperti yang disebutkan musannif itu, taghyiru awakhiril kalim liktilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhon aw takdiran, sebagaimana matan yang di atas. Taib wa makna taghyiru awa ahwal awakhiriha awal afwan wal muradu bitaghyiri, di situ dulu, wal muradu bitaghyiri awakhiril kalim taghyiru ahwali awakhiriha, yaitu yang dimaksud dari perubahan akhir suatu kata yaitu perubahan keadaan atau kondisi akhir kata tersebut. La taghyiral akhiri nafsuhu, bukan akhir dari kata tersebut yang berubah. Fa inna la yataghayyar, contohnya di sini. Wa makna taghyiru awa ahwal awakhiriha, maknanya artinya berubah akhir dari kata tersebut tahawuluha, yaitu perpindahannya. Tahawul, perpindahannya. Minar raf'i masalan ilan nasbi, perpindahannya dari fathah, dari rafa, dari domah menjadi fathah. Wa minan nasbi ilal jari, dan dari fathah menjadi kasrah. Maksudnya gini, taghyir awa ahwal awa firil kali. Kita berikan dulu ahwal awa firil kali, perubahan kondisi akhir dari satu kata. Ambil kata isim, contoh Zaidun, perubahan kondisi akhir kata, berarti yang berubah kondisinya saja. Coba kita masukkan huruf jar, namanya ma'a Zaidin, bersama Zaid. Yang berubah itu kondisinya, kondisi akhir dari kata itu, bukan kata itu sendiri. Maksudnya Zaid di sini huruf terakhirnya dal, nanti berubah, bukan seperti itu yang dimaukan. Dari huruf dal menjadi huruf yang lain lah. Yang dimaksud ahwalnya, harokat akhirnya, kondisi harokat akhirnya, gitu. Dari contohnya dari sini, dari rafa menjadi jar. Kalau yang kita buat contoh Zaidun ma'a Zaidin, yang berubah harokat akhirnya dari kata tersebut, bukan katanya sendiri yang berubah. Fa inna la yataghayyar, karena katanya ini memang ya sudah seperti ini ala kadarnya, memang dari asalnya seperti itu. Zaid huruf terakhirnya ya huruf dal, namun yang berubah harokat pada akhir kata tersebut. Nah, mengapa bisa berubah seperti ini? Di sini dijelaskan lagi. Wa sababu hadat taghyir. Nah, sebab perubahan ini ikhtilaful awamilid dakhilati 'alaiha. Itu yang antum garis bawahi. Ikhtilaf awamil ad-dakhilati 'alaiha. Karena perbedaan amil. Amil kita artikan sebab, karena perbedaan sebab yang masuk pada kata tersebut. Min amilin yaktadir raf'a, dari amil yang menuntut, mengharuskan. Yaktadi menuntut, mengharuskan atau berkonsekuensi, yang mengharuskan rafa. Ila amilin yaktadi an-nasba, menjadi amil yang menuntut harokat nasab. Ila amilin yaktadil jarro, menuju amil yang mengharuskan harokat jar. Nah, kazaid, zaid di situ. Fa inna qabla dukhulil awamil ismun mauqufun laisa mu'raban wala mabniyan wala marfu'an wala ghairu. Karena zaid di situ itu ya sudah isim mauquf, seperti itu ala kadarnya. Dia tidak bisa kita katakan isim yang mu'rab, isim yang mabni, harokatnya marfu, mansub, majrur, mahfud, kalau itu fi'il. Nah, zaid. Fa idza dakhala 'alaiha 'amilun yaktadi raf'ahu kana marfu'an. Kalau seandainya masuk pada zaid ini amil sebab yang mengharuskan dia berharokat rafa', kondisinya harus rafa, kana marfu'an, maka jadilah zaid kondisinya marfu' juga. Ja'a zaidun, ja'a berarti sebagai amil. Nah, itu maksudnya ja'a di situ sebagai amil dari zaid. Fa zaidun fa'ilun marfu'un bi ja'a, fa in dakhala 'alaiha 'amilun akhara yaktadi nasbahu taghayyara hala akhirihi minar raf'i ilan nasbi nahwu ra'aitu zaidan fa zaidan maf'ulun bihi mansubun bi ra'aita. Jadinya zaid zaidan, yang sebelumnya zaidun jadi zaidan. Nanti kita akan pelajari semua amil-amil itu. Al-muhim kita pahami, fokuskan pada harokat akhirnya zaid saja dulu. Fa in dakhala alaihi amilun akhar yaqtadi jarrahu. Kalau misalnya masuk lagi pada zaid ini amil lain yang haruskan dia harokatnya jar, taghayyara hala akhirih minan nasbi ilal jarri. Akhirnya berubah lagi harokat zaid ini dari nasab zaidan menjadi zaidin. Zaidun, zaidan, zaidin. Sehingga jelas. Di situ nih jaa zaidun. Nih, ra'aitu zaidan. Kita fokuskan harokat akhirnya. Dia marartu bi zaidin. Jaa zaidun. Di sana ada amil yang mengharuskan dia rofa, yaitu fi'il jaa. Telah datang. Siapa yang telah datang? Zaid. Berarti zaid fa'il, orang yang datang. Sedangkan fa'il kondisinya marfu. Jadi ya, jadi marfu karena harus, karena ada amil jaa. Ra'aitu zaidan. Aku melihat zaid. Siapa yang dilihat? Zaid juga. Nah, ra'aitu yang melihat aku. Aku di sini sama ini marfu. Sehingga butuh amil mansub. Sehingga zaidan ada amil mansubnya yaitu maf'ul bih. Akhirnya jadilah zaidan di sini mansub. Marartu bi zaidin. Nah, ini lebih jelas. Ada huruf jarnya ba. Walaupun memang sebelumnya fi'il marartu, ra'aitu. Aku berpapasan dengan zaid. Sehingga zaid karena ada ba amil di sini huruf jar mengharuskan dia menjadi jar juga. Akhirnya berubahlah. Akhirnya marartu bi zaidin. Jelas? Jadi tergantung amil sebelum zaid ini dia mengharuskan harokat yang mana. Kalau memang mengharuskan harokat rofa, doma, jadinya lah dia doma. Kalau memang sebelumnya sudah ada amil rofa di sini, terus dilihat dia membutuhkan amil mansub. Aku melihat, berarti harus ada objek, harus ada sesuatu yang dilihat, yaitu maf'ulun bi. Sedangkan maf'ulun bi harokatnya mansub fathah. Nah, jadilah dia zaidan. Yang ini marartu, walaupun sudah ada fi'il dan fa'il, seharusnya dia sama marartu zaidan. Hanya karena ada huruf lagi di sini, nah, amil sebelum zaid di situ huruf ba, akhirnya dia mengharuskan zaid menjadi kasro pula. Jadilah zaidin. Satu makrobi. Pahami sampai di sini? Insyaallah sudah cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa matanya dihafal dari situ, dari alamat haraf dan juga babul i'rab wal bina. Dan nanti antum setorkan dari awal. Perlu kita ketahui bahwasanya menghafal matanya ini juga sesuatu yang kita butuhkan gitu ya, sesuatu yang urgent. Jadi tidak bisa kita lepas dari, karena memang dia akan mempermudah dan membantu kita dalam memahami pelajaran. Jika nanti kalau misalnya kita di sana sudah bisa baca kitab, bismillah, nanti kita butuh sesuatu dari definisi yang ada pada matan ini. Dikatakan apa itu irob, kita sudah pernah apa itu irob. Apa itu maf'ulun bi, kita sudah tahu apa itu maf'ulun bi. Apa itu maksudnya fa'il? Kita sudah tahu apa itu fa'il. Sehingga menghafal matan juga bukanlah hal yang harus kita sepelekan. Karena kita fi bihada, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.